Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kajian kita insyaallah taala. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana kita telah sampai pada perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan terakhir yang kita kaji yaitu lolosnya beliau dari pengepungan para pemuda Quraisy dan kemudian sampai beliau berdiam diri 3 malam lamanya di Gua Tsur. Tentunya selain kita mengetahui akan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya ini, amat sangat banyak ibrah, hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan tersebut, yang tentunya akan menambahkan keimanan kita dan cintanya kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di sini pun juga kita melihat akan benarnya janji Allah subhanahu wa ta'ala, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat makar, dan Allah pun juga membuat makar, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang membuat makar kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan makar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya di sini merupakan pelajaran besar, yakni akan benarnya janji Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang bisa menimpakan kejelekan, mara bahaya, kecuali jika Allah menghendakinya. Nah, ini perkara al-iman. Tapi yang berikutnya kita masuk pada pembahasan atau perjalanan yang berikutnya, yaitu fi tariqi ilal Madinah, perjalanan ke Madinah. Juga kisah yang akan kita baca ini hendaknya kita jadikan bekal. Ya. Tatkala manusia perjalanan kehidupannya terkadang tidak bisa ditebak, tidak bisa diketahui. Tiba-tiba terjadi begini, tiba-tiba terjadi begitu. Berbagai macam keadaan daripada perjalanan kehidupan manusia. Mungkin pada saat-saat tertentu, mungkin seperti kaum muslimin ketika berjihad fisabilillah, nah, ataupun juga ketika berada di suatu negeri yang asing, nah, sedang mengembara. Dimanapun juga kemudian para ulama banyak yang mengembara mencari ilmu. Maka pada saat-saat seperti itu merupakan saat-saat yang amat sangat panik, takut dari berbagai macam hal. Disitulah diuji akan keimanan kita di perjalanan yang jauh, di daerah atau negeri yang asing. Nah, intinya sekali lagi perjalanan ini hendaknya kita jadikan bekal, ya. Kita jadikan bekal untuk menghadapi sesuatu yang berat dalam kehidupan kita, ya. Nah, barakallahu fikum. Yang seperti ini betul-betul menimpa atau terjadi, ya. Ketika di masa-masa jihad misalnya, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana di lapangan, di medan, ya. Nah, barakallahu fiik. Di situ keimanan ini amat sangat berperan, ya. Keimanan amat sangat berperan. Barakallahu fiik. Bagaimana keyakinan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adanya upaya dan ikhtiar, ya. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita mulai saja, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala fi lailatul itsnain gharrat rabi'il awal sanata al-awwal al-hijrah, pada malam Senin. Malam Senin awal bulan Rabi'ul Awal tahun 1 Hijriah. Ya, jadi ini sekarang sudah masuk tahun 1 Hijriah karena Rasul sudah hijrah. Kalau kemarin kita baca 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun setelah kenabian, kan begitu. Nah, demikian sejarahnya, tapi kalau sekarang sudah mulai tahun pertama Hijriah. Nah, pada bulan Rabiul Awal. Awal-awal bulan Rabiul Awal. Nah, inilah apa namanya kelanjutan daripada perjalanan hijrah tersebut. Ja'ad dalil, datanglah guide, ya, penunjuk jalan, Abdullah bin Uraiqit al-Laythi, ya, birrahilataini. Nah, datanglah ini Abdullah bin Uraiqit al-Laythi yang telah sudah janjian, ya, dengan membawa 2 kendaraan, ya, ila jabali thawrin, ke Gunung Sur, ya, hasbal maw'id, sebagaimana perjanjian, ya. Fartahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr, maka berkendaralah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, berjalan, ya. Melanjutkan perjalanan. Wa sahibahuma Amir bin Fuhairah, dan menemani keduanya Amir bin Fuhairah. Masih ingat ini siapa ini? Masih ingat ini siapa? Maula Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, yang menggembalakan kambing. Baik. Wa salaka bihima ad-dalil fi tijahil janubi nahwal Yaman hatta ab'ada. Nah. Dan berjalanlah dengan mereka berdua ini ad-dalil, penunjuk jalan tadi, Abdullah bin Uraiqit, ya, ke arah selatan. Ke arah selatan, yakni ke arah Yaman, ya. Menuju selatan ke arah Yaman, hatta aba'ada, sampai jauh dari kota Mekah. Ya. Nah, ulangi lagi ya, padahal Madinah di mana? Di apanya Mekah? Di sebelah utaranya Mekah, Madinah, ya. Tapi ini bagian daripada siasat strategi, ya. Nah, maka demikian dalam peperangan strategi amat sangat diperlukan, ya. Nah, enggak langsung ke utara, ke arah Madinah, tapi ke selatan, ya. Justru jauh ke belakang sana, ke arah Yaman, ya. Ke arah Yaman. Barakallahu fiik. Ya, kalau sekarang ya Mekah dengan perbatasan Yaman, ya, perbatasan Yaman, Yaman bagian utara ke Mekah, kalau naik bis lancar, ya, pagi berangkat, malam sampai Mekah, gitu ya. Nah, kalau Yaman, Yaman ke Mekah, kalau sekarang naik bis, ya. Nah, pagi berangkat, malam sudah sampai di Mekah. Barakallahu fiik. Sampai menjauh dari Mekah, semakin jauh, ya. Summa tajaha ilal gharbi, kemudian belok, ya, mengarah ke arah barat, selatan, kemudian nah belok ke arah barat. Nah, yang apa yang ngerti peta, ya, peta Jazirah Arab, insyaallah tergambar, ya. Insyaallah tergambar. Tayib. Nah, ke arah selatan, kemudian sudah jauh belok, baru belok ke barat. Mau melambung, ya, mau melambung, mau muteri apa Mekah ini. Tayib. Nah, summa tajaha ilal gharbi nahwa sahilil bahri al-ahmar, yaitu ke arah pesisir, ya, apa namanya, pantai atau laut merah, begitu, ya. Nah, jadi lewat pesisir gitu, ya, pesisir laut merah gitu. Nah, barakallahu fiik, ke arah barat, ya. Nah, summa tajaha ila syimal, kemudian berbelok ke arah utara. Nah, baru ini, ya, melambung ke arah utara. Tayib. Ke arah utara, ala maqrabati, ala maqrabatin minas sahil, ya, di dekat sahil, di dekat pesisir pantai, begitu. Nah, jadi menyisiri pantai atau dekat dengan pantai, kurang lebih laut merah, ya. Nah, begitu, ya. Wa salaka tariqan la yasluquhu an-nas illa nadiran, ya. Dan menempuh jalan yang tidak pernah dilalui oleh manusia kecuali sedikit saja. Jadi perjalanan di pesisir pantai ini, ya, laut merah itu menu perjalanan yang jarang manusia melewatinya, ya. Nah, kalau ada yang melewati pun juga sangat jarang. Ini jalan yang ditempuh, yang dilewati oleh rombongan tersebut, ya. Barakallahu fiik. Nah, ini siasat strategi, ya. Tapi ini siasat strategi yang seperti ini jangan dibuat untuk nakal, ya, para santri. Tapi jangan dibuat untuk nakal, jangan dibuat untuk bolos. Wah, ini kan Rasulullah pakai siasat seperti ini, strategi seperti ini. Kalau mau kabur, kabur dari Ma'had, lewat sana dulu, sana. Jangan langsung lewat sana, sana langsung ketangkep, ada pos di situ, goblok kamu kalau gitu. Lewat sana. Nah, kabur dari belakang sana. Ya subhanallah, jangan dipakai seperti itu. Nah, siasat at-tayyibah tayyibah, siasat strategi yang baik itu baik. Tapi kalau dipakai untuk kejelekan, maka jadi kejelekan. Nah, ada sunnahnya dari Rasul ini. Wah, ini syubhat lagi ini tambahan. Allah musta'an. Nah, barakallahu fiik. Nah, itu jalan yang ditempuh, jalan yang jarang dilalui oleh manusia. Sampai akhirnya wawasalu as-sayra tilkal lailah. Mereka melanjutkan perjalanan di malam itu juga, ya. Malam apa tadi? Malam Senin, ya. Malam Senin summan nahara ila nisfihi, sampai paginya, sampai siang, pertengahan siang, gitu ya. Nah, sampai pertengahan siang di keesokan harinya. Terus berjalan. Nah. Hatta khalat tariqa, ya. Barakallahu fik. Sampai akhirnya jalan sepi, enggak ada orang begitu ya. Sudah jalanan ini sepi, ya. Tambah lagi di jalan yang sepi, Bang. Enggak sampai enggak ada orang, sudah betul-betul sepi, ya. Sampai akhirnya pada waktu sudah siang, orang-orang apa namanya? Bukan jalan ramai ya. Nah, kayak tadi itu gambarannya. Sampai enggak ada orang, sampai akhirnya fastaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahta dhilli sakhratin. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat, ya, di bawah naungan batu besar, ya. Beristirahat Rasulullah alaihi salatu wassalam di bawah naungan sakhrah. Nah. Batu besar. Kemudian apa yang dilakukan Abu Bakar ini, ya, betul-betul perhatian kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Wastakshafa Abu Bakrin ma haulahu, ya. Dan Abu Bakar memeriksa, ya, tempat di sekitarnya, di sekelilingnya, begitu. Masya Allah, sahabat yang amat sangat setia. Barakallahu fiik. Diperiksa, ya, di sekitar, di sekeliling tempat istirahat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Diperiksa, dilihat keadaan bagaimana. Nah. Barakallahu fik. Kemudian waja'a ra'in fastahlaba minhu Abu Bakrin. Nah. Sampai akhirnya ada penggembala, ya, kambing, ya, lalu Abu Bakar minta untuk memerah susu dari kambing tersebut, ya. Nah, ini orang asing datang begitu ya. Baik, orang asing datang bawa kambing, ada kambingnya, kemudian Abu Bakar ini memerah kambing tersebut. Falamma sayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saqahu hatta radiya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari istirahatnya tadi, ya, saqahu. Lalu Abu Bakar ini memberikan minum, menuangkan minum, ya. Ini memberikan minuman kepada Rasul alaihi salatu wasallam hatta radiya. Ya, sampai beliau ini senang, puas, ya, minum susu kambing tersebut. Nah. Dan ini pun juga demikian seperti yang sudah disampaikan, sunnahnya istirahat siang, ya, sunnahnya istirahat siang. Dalam perjalanan pun juga demikian, disunahkan untuk istirahat yang namanya qailulah, ya. Demikian pula dalam safar-safar Nabi yang lainnya, berjihad, ya, dengan para sahabatnya pun juga demikian, kebiasaannya beristirahat di siang hari, termasuk perkara yang disunahkan. Tayyib. Sumartahalu, kemudian mereka melanjutkan perjalanan, ya. Istirahat, minum susu sampai kenyang, kemudian mereka pergi melanjutkan perjalanan. Nah. Wa fil yaumi tsani, di hari yang kedua, keesokan harinya, besoknya, ya. Nah. Pada hari yang kedua, ya. Nah. Berarti berapa malam ini sejak dari Gua Tsur, Jabal Tsur tadi? 2 malam. Keesokan harinya 2 hari, ya, 2 hari 2 malam. Marra bi khaymatai ummi Ma'badin. Mereka berdua, ya, Rasul SAW dan Abu Bakar ini melewati 2 kemahnya Ummu Ma'bad, ya. Nah, 2 kemahnya Ummu Ma'bad. Nah. Barakallahu fik. Yang seperti ini pun juga sampai sekarang biasa, ya. ini bagaimana nanti ini mu'abbad ini kan punya kambing-kambing ya, barakallahu fiik, istirahat ya, jauh di pedalaman bukan di kampung ya. Nah ini pun juga sampai sekarang kita lihat ya, ada aja tenda-tenda apa namanya orang yang tinggal di lereng gunung sendirian gitu. Nah untuk mengembalakan kambing dan itu memang kehidupannya ya. Nah barakallahu fiik. Ya subhanallah, Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak, Allah maha memberikan rezeki. Ya kalau dibandingkan dengan pegunungan kita ya jauh beda ya, seperti yang kita melihat ya. Sana gunungnya tandus, batu, rumputnya cuma satu dua sana jauh. Tapi masya Allah kambingnya banyak. Nah penuh lereng gunungnya dengan kambing. Kita dari mana subhanallah ya. Nah, ya memang ada aja rumput atau pohon apa gitu dimakan sama kambing. Barakallahu fiik. Tapi masya Allah, Allah berikan kehendak seperti itu. Ya. Allah berikan rezeki dengan keadaan seperti itu. Tapi wakanat bil musyallal, dia tinggal di daerah kampung yang bernama Musyallal fi nahiyati Qudaydin, di pinggiran Qudayd. Kampungnya ini Musyallal, daerahnya bernama Qudayd. Jadi musyallal di daerah di pinggiran atau naam di pinggiran daerah Qudayd. Naam. Ala ba'da nahwi 30 wa 100 kilometer min Makkah. Sekitar 130 kilometer dari Makkah, ya. Naam. Barakallahu fiik. 130 km dari Mekah ini jaraknya. Nah, kalau di kilometerkan dengan kilometer yang hari ini yang ada ini. Nah. 130 km. Fasa'alaha hal 'indaha syai'un. Lalu mereka berdua bertanya ya kepada Ummu Ma'bad ini apakah punya sesuatu ya. Nah, musafir seperti itu keadaannya ya, penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ya. Naam. Barakallahu fiik. Fa'tazarat 'anil qura wa akhbarat annasyaha 'azibun. Fa'tazarat, lalu ini wanita ini Ummu Ma'bad ini minta maaf, minta uzur ya. Untuk menjamu tamunya ini, memberikan sesuatu atau menjamu tamunya tersebut ya. Wa akhbarat, dan dia menceritakan ya, menerangkan annasya, bahwasanya kambing-kambing yang ada itu azib ya, taib, jauh ya, kambing-kambing yang dia miliki itu jauh keberadaannya gitu ya. Ai ba'idatul mar'a wal kala, yakni jauh tempat penggembalaannya dan jauh di rumputan sana tempat menggembalakan amat sangat jauh, bukan di sini ya. Bukan di kemahnya siapa? Ummu Ma'bad. Nah. Tayib, tapi ada satu kambing yang tertinggal karena lemah gitu ya. Wa kanat fi janibil khaimah, sementara di sisi di samping kemah ini syatun, ada satu ekor kambing ya. Naam. Khalafa hal juhdu an qati'il ghanam. Ini ditinggalkan dia itu ya dari kawanan domba yang lainnya, dari kelompok-kelompok domba yang lainnya tersebut dikarenakan dia itu lemah kurus ya. Naam, ya begitu, lemah kurus ditinggalkan sama kawannya yang lainnya. Sehingga ini tertinggal satu ini ya. Kambing yang lemah dan kurus tersebut. Nah, tak berdaya. Tayib, walam takun fiha qutratun min laban. Tidak ada setetes pun juga susu di kambing tersebut. Kering sudah, ya. Nah, enggak ada susunya sama sekali, wala setetes enggak ada, ya. Nah. Itu keadaan kambing tersebut, sangat kasihan. Ya. sehingga ditinggal sama kawan-kawan yang lainnya. Lalu fasa'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyahlibaha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin, permisi untuk memerah susu dari kambing tersebut. Nah, di sinilah kita lihat mukjizat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya padahal memang nyatanya memang enggak ada apa-apanya, ya tapi beliau minta izin untuk memerahnya, ya. Falamma halabaha darrat bil laban hatta imtala'a minhu ina'un kabirun yahmiluhu arrahtu bi masyaqqatin. Ya. Nah, ketika beliau telah memerahnya, ya. Tayyib. Darratil laban, darrat bil laban, maka memancarlah, memancarkan apa namanya? Susu dari ini tadi. Nah, ketika diperah Rasulullah SAW kemudian memancarkan air susu, ya. Sampai hatta imtala minhu ina'un kabir, sampai penuh ina' kabir, bejana besar penuh, ya. Bejana besar penuh dengan apa? Dengan susu. Nah, yahmiluhu ar-rahtu bimasyaqqatin, dibawa oleh beberapa orang dengan berat dan payah, sampai begitu. Enggak satu orang, birrahat dengan beberapa orang bawa ini ember atau bejana yang besar tadi itu dengan kepayahan bawahnya. Saking apa? Banyaknya susu kambing tersebut. Ya. Naam. Fasaqahu. Naam. Umma ma'badin hatta rawiyat. Lalu beliau berikan, ya, air susu tersebut kepada Ummu Ma'bad untuk diminum, ya. Hatta rawiyat, sampai Ummu Ma'bad ini kenyang, ya. Puas, ya, nam dengan air susu tersebut. Nam. Barakallahu fiik. Sampai akhirnya Ummu Ma'bad ini puas dengan minum susu kambing tersebut. Nam. Summa saqa ashabahu, kemudian beliau memberikan minum kepada teman-temannya, ya, yang menyertainya. Hatta rawau, sampai akhirnya mereka juga kenyang dengan air susu tersebut. Naam. Allah enggak akan menyia-nyiakan hambanya, ya. Allah enggak akan menyia-nyiakan hambanya. Rezeki manusia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan terkadang Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Nah, barakallahu fiik. Summa saqa ashabahu hatta rawau, summa syariba, summa haliba fihi thaniyan. Summa syaraba, kemudian beliau minum sendiri, ya. Setelah diberikan kepada kawan-kawannya, kemudian beliau minum, ya. Kemudian beliau kembali memerah susu kambing tersebut, ya. Dari puntinya tersebut. Nah, untuk yang kedua kalinya, ya, hatta mala'al ina, sampai bejana penuh dengan susu kambing tersebut, ya. Sampai penuh, ya, bejana tersebut. Wa tarakahu 'indaha, kemudian beliau tinggalkan untuk siapa? Ummu Ma'bad, ya. Beliau tinggalkan untuk Ummu Ma'bad. Nah. Wartahalu, lalu beliau atau mereka melanjutkan perjalanannya. Nah. Man yattaqillah ja'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar untuknya dan akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Nah. Kemudian qala rahimahullah wa ja'a zaujuha, datanglah suaminya. Suaminya Ummu Ma'bad. Nah. Fa ta'ajjaba hina ra'al laban. Kemudian dia heran, takjub, ya, ketika dia melihat susu yang ada itu, ya, yang ditinggalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wasa'alaha anhu. Kemudian dia bertanya kepada Ummu Ma'bad, ya, tentang susu tersebut, ya. Dia tanyakan tentang susu tersebut. Fakhbarathul khabar, lalu dia ceritakan kepada suaminya ya peristiwa yang telah terjadi di kemahnya tersebut. Wa wasafatna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu pun juga wanita ini, Ummu Ma'bad ini, mensifatkan ya tentang sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-cirinya, keadaannya ya. Nah, barakallahu fik, min mafraqihi ila qadamihi, dari atas kepalanya sampai kakinya, ciri-ciri fisiknya semua diterangkan ya. Wa min kalamihi, dari ucapannya, bicaranya ya. Nah, ila atwarihi, sampai pada berbagai macam keadaannya tentang Rasul alaihi salatu wasallam ya. Walhasil diceritakan semuanya dengan rinci. Wasfan daqiqan jiddan, dengan pensifatan yang amat sangat rinci ya kepada suaminya ini. Detail semua diceritakan. Faqala Abu Ma'bad, maka ini suami ini yang bernama Abu Ma'bad ini, dia mengatakan, hadza wallahi sahibu Quraisyin. Wallahi ini adalah orang Quraisy ini. Ya, wallahi ini adalah orang Quraisy. Naam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa laqad hamamtu an usahi an ashabahu. Aku bertekad untuk menyertainya ya, untuk bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa la af'alanna idza wajadtu ila dzalika sabila. Ya, dan betul-betul akan aku lakukan ya, jika aku mendapatkan jalan menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, Abu Ma'bad. Nah, ini hari yang kedua, suatu keajaiban ya. Barakallahu fikum. Kemudian hari ketiga, keesokan harinya, wa fil yaumi tsalits, di hari yang ketiga, sami'a ahlu Makkah sautan, penduduk Mekah mendengarkan suatu suara ya. Hari ketiga ya, penduduk Mekah dikejutkan dengan suatu suara. Bada'a min asfaliha, yang suara ini timbul di arah apa namanya bawah, di dataran rendahnya begitu ya. Naam, wa marra, kemudian suara ini terus berjalan, hatta kharaja min a'laha, sampai ke dataran yang tinggi. Naam. Pokoknya ada suara dari dataran rendah sampai dataran tinggi begitu. Naam. Wa tabauhu, kemudian mereka mencarinya. Ya, penduduk Mekah ini mencari suara tersebut, di mana asalnya, siapa yang ngomong ini ya. Falam yarau syakhsahu, namun mereka tidak bisa berhasil melihat orangnya, enggak ketemu ini orang, siapa yang berbicara ini ya. Naam. Di mana ini orang mengatakan, yaqul jazallahu rabbun nasi khaira jazaihi rafiqaini hala khaymati ummi ma'badi ya. Allah membalas ya, Rabbun Nas, Rabbnya manusia, dengan sebaik-baik balasan ya. Rafiqaini, kepada dua orang sahabat, dua orang teman ya. Hala khaymati ummi ma'bad ya. Nah, yang singgah mereka berdua itu di kemahnya Ummu Ma'bad. Huma nazala bil birri wartahala bihi wa aflaha ma'a amsa rafiqu Muhammadin. Huma nazala, mereka berdua turun singgah ya, bilbir, dengan membawa kebaikan ya, dengan membawa kebaikan barokah ya. Wartahala bihi, dan mereka berdua melanjutkan perjalanannya ya, dengan kebaikan tersebut ya. Wa aflaha ma'a amsa rafiqu Muhammadi ya, dan beruntunglah ya, di sore hari temannya Muhammad, itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya, rafiq, teman dekatnya ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sore hari mereka berdua dalam keadaan selamat sejahtera. Naam. Ini apa enggak panas ini orang-orang Mekah ini ya. Tayib, mereka ngerti siapa dimaksud ini ya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam keadaan selamat sejahtera, yang singgah di kemahnya Ummu Ma'bad ini. Nah, padahal mereka sudah kebingungan ya, cari kemana-mana enggak ketemu, tiba-tiba di sini dekat dengan Mekah ya. Barakallahu fiik. Naam fa ya liqasiyyin ma zaballahu ankum bihi min fi'ali la tujaru wa su'dadi. Naam. Wahai orang yang jauh ya. Wahai orang yang jauh ya, ini orang-orang musyrik ini, orang-orang Quraisy ini, ma zaballahu ankum. Allah tidak menghalangi kalian ya terhadapnya min fi'alin dari suatu perbuatan la tujaru wa su'dadi ya. Naam. Yang tidak ada barakalafik bandingannya dan tingginya kedudukan ya. Naam. Liyahinna bani Ka'bin makanu fatatihim wa maq'aduha lil mu'minina bi marsadi ya. Ya, untuk menghinakan bani Ka'ab ya, kedudukannya para pemuda mereka itu artinya di mana Allah Subhanahu wa taala menghinakan ya Bani Ka'ab ini dengan para pemuda pilihannya ini ya, mereka menjadi hina ya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa lolos dari kepungan mereka ya. Naam. Demikian pula tempat duduk mereka untuk kaum mukminin bi marsadi dengan tempat pemantauan mereka ini ya, artinya mereka kecolongan ya. Naam. Rasul dan Abu Bakar barakallahu fikum. Walhasil ini merupakan suatu ini apa namanya? Kabar yang terkandung di sana intinya pelecehan penghinaan kepada orang-orang Quraisy di mana Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan selamat sejahtera aman tentram ya. Dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sementara mereka orang-orang Quraisy secara khusus para pemudanya ya. Nah, itu mereka dalam keadaan Allah hinakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil ini enggak ketemu siapa orangnya, siapa yang ngomong seperti itu ya. Nah. Kemudian thumma lamma jawaza Qudaidan ya. Tabahuma Suraqatu ibnu Malik ibnu Ju'sum al-Mudluji. Ya. Nah, kemudian ketika mereka berdua telah melewati Qudaid ya, daerah Qudaid ya, telah lewat ya. Kemudian ada orang yang bernama Suraqah ya, bin Malik bin Ju'sum al-Mudluji mengikuti mereka berdua ya. Nah, itu mencari, mengejar ya. Ini yang Suraqah tadi itu tetap untuk mengikuti sayembara ya, tetap berkeinginan untuk mengikuti sayembara. Tayib ala farasin lahu ya, dengan membawa atau menaiki kudanya ya, dengan naik kudanya. Nah, tam'an fi jaizati Quraisyin ya, dengan penuh harap ya, dengan harapan yang sangat besar untuk mendapatkan hadiah dari orang-orang Quraisy. Kan ini masih terbuka sayembara ya, masih terbuka sayembara untuk menangkap Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Falamma dana minhum, kemudian ketika orang ini mendekati mereka Rasul dan rombongan ini ya. Nah, ketika telah dekat asarat bihi farasuhu, tergelincir ini kudanya ini ya. Tayib hatta kharra anha, sampai jatuh terpelanting dari farasnya, dari kudanya. Nah. Ini menunjukkan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tergelincir ini kuda ini sehingga dia pun juga jatuh terpelanting ya. Nah, dari kudanya. Tsumma qama, kemudian dia bangkit ya. Wastaqsama bil azlam. Dia bangun berdiri kemudian istaqsama bil azlam, mengundi nasib dengan panah. Ya, mengundi nasib dengan panahnya ini. Nah, ini kebiasaan orang-orang musyrik kaum jahiliyah seperti itu ya. Nah, istaqsama bil azlam. Nah, mengundi nasibnya dengan panah, maksudnya mau lanjut apa tidak ini begitu. Nah, barakallahu fikum, yadurruhum amla, ini bisa memudurkan mereka ataukah tidak ini ya. Nah, Walhasil kemudian entah bagaimana caranya ya, wallahu alam bisawab bagaimana kaifiahnya, fa kharajal ladzi yakrahu. Keluarlah anak panah yang tidak dia inginkan ya, yang tidak dia senangi begitu. Nah, mengundi dengan anak panahnya ya. Kemudian yang keluar ini anak panah yang tidak dia inginkan, yang tidak dia sukai. Kalau enggak dia sukai berarti apa, ikhwan? Jangan melanjutkan perjalanan gitu ya. Nah, tapi kalau anak panah yang dia inginkan berarti dia harus melanjutkan perjalanan. Tapi walakinnahu asal azlam, tapi dia enggak mau mengikuti petunjuk azlam ini ya. Nah, itu mengingkari, walhasil enggak mau. Aturannya semestinya bagaimana? Menggagalkan perjalanannya, tidak melanjutkan perjalanannya. Balik lagi seharusnya seperti itu. Ya. Tapi ini enggak, ini tetap memaksakan dirinya ya untuk melanjutkan perjalanan. Nah, walakinnahu asal azlam wa rakiba, dan kemudian mengendarai kudanya. Ya, mengendarai kudanya. Sampai hatta idza dana minhum, sampai ketika dia telah dekat dengan mereka ini Rasul SAW dan yang lainnya, bihaitsu yasma'u qira'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai bisa mendengarkan suara bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suara qira'ahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam ini, sebab suraqah tersebut dalam keadaan wahwa la yaltafid, beliau tidak toleh kanan toleh kiri, enggak peduli ya, enggak lihat-lihat, sudah khusyuk dengan qira'ahnya. La yaltafid, beliau tidak melihat, tidak menoleh kanan toleh kiri ya. Sementara Abu Bakrin yuksiru al-iltifat ya, wa Abu Bakrin yuksiru iltifat, sementara Abu Bakar ini banyak toleh-toleh begitu ya, namanya menjaga Rasul, mengawasi ya. Nah, jangan-jangan ada bahaya, ada sesuatu. Beliau banyak melihat-lihat kanan kiri begitu. Taib. Pada saat demikian ini sakhat yada farasihi ya, fil ardi, terperosoklah kedua tangan, kedua kakinya ya, kudanya ya di tanah. Terperosok lagi, jatuh lagi gitu ya. Nah, yada yaitu dua tangan atau kaki yang di depan kudanya ya. Nah, hatta balaghata arukbataini wa kharra anha, hatta balaghata arukbatain, terperosoknya ini sampai kedua kakinya menancap sampai ke dua sikunya ini ya. Nah, sampai kedua dua lututnya ya. Tayib, wa kharra anha, dan kemudian jatuhlah ini sahabat tadi Suraqah dari kuda tersebut. Nah, saya kita lanjutkan. Summa zajaraha, kemudian dia membentak kudanya ini ya. Suraqah ini membentak, menghardik kudanya. Fanahadat, kemudian kudanya bisa bangkit ya. Falam takat tukhriju yadaiha, hampir-hampir dia tidak bisa mengeluarkan kedua kakinya. Ini dikatakan yadaiha, dua tangan. Tangannya siapa? Kuda yang di depan itu. Tangan di mana, ikhwan? Tangannya kuda ataupun hewan? Unta ya, yang dari sini apa namanya, terjadi perselisihan masalah fiqhiyah. Yang masyhur secara adat ya, yang namanya tangan kuda ataupun juga unta itu ya tangan di depan ya. Nah, hadal masyhur, dan demikian secara uruf Arab di sana yang namanya tangan itu di depan. Nah, bagian kaki yang di depan itu disebut dengan tangannya. Nah, tapi menurut bahasa yang fushah inda ba'dil ulama ya, yang namanya tangan itu yang di belakang. Nah, tapi di sini dikatakan tangan itu yang di depan gitu ya. Nah, sehingga Syekh Al-Mu'alif di sini mengikuti pendapat al-urf al-adah gitu ya. Nah, dan sebagaimana yang ada dan kebiasaan ya, yang nama tangan hewan itu yang di depan. Sehingga dikatakan di sini yadaiha, kedua tangan kuda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Falamma isabat qa'iman, ketika telah tegak berdiri kuda tersebut, sara li asari yadaiha ghabarun. Ya. Tayib. Sati'un fi sama. Kemudian asar, ya, bekas dari apa namanya yang ada di kedua kakinya itu, ya, atau debu di bekas debu di kakinya tersebut itu, yaitu terbang begitu, ya, ke sampai ke atas, ke langit begitu. Mislud dukhan, seperti asap, ya. Nah, tayyib. Ini keadaan yang ganjil, yang aneh, kok sampai seperti ini begitu, ya. Wallahu alam bisawab. Akhirnya fastaqsama bil azlam, kemudian lagi-lagi ini laki-laki ini mengguni nasibnya, ya, mengguni nasib dengan anak panahnya, ya. Fa kharaja allazi yakrahu, kemudian keluarlah anak panah yang tidak dia sukai. Artinya kembali kamu begitu, jangan melanjutkan perjalanan. Nah, tapi dia tetap, ya. Nah, dalam keadaan pada waktu itu wadakhalahu ra'bun 'azimun, masuk padanya rasa takut yang amat sangat besar. Ya. Tiba-tiba ini orang ketakutan, ya. Pada saat seperti itu. Nah. Wa'alima anna amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayadhhar, dan dia tahu bahwasannya urusan Nabi ini akan menang. Artinya dia sudah merasakan bahwasan Nabi ini pasti akan menang, gitu. Nah, fanadahum bil aman, lalu laki-laki ini memanggil mereka untuk berdamai, ya. Ini kan sudah dekat dengan Rasul, ya, sudah bertemu lah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rombongannya, sehingga laki-laki ini mengajak mereka untuk berdamai, ya. Nah, fawaqafu hatta ja'ahum, akhirnya mereka rombongan ini Rasul dan sahabat tersebut mereka berhenti, ya, sampai laki-laki itu mendatangi mereka. Fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bima qarrathul quraisyun, kemudian dia menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa-apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang Quraisy, ya. Nah, yaitu keputusan, demikian pula tujuannya orang-orang Quraisy, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuridu bihima annasu, dia sampaikan, dia ceritakan apa yang diinginkan oleh manusia kepada Rasul dan Abu Bakar. Nah, dan kemudian Suraqah ini pun juga menawarkan makanan, ya. Wa aradu alaihi zad wal mata', ya. Dia ini menawarkan perbekalan dan perlengkapan, makanan, ya. Falam ya'khudh minhu syai'an, Nabi tidak mengambil apa-apa sama sekali dari yang ditawarkan tersebut, ya. Matalaba minhu an yukhfiya amrahu 'anil nas, dan dia minta, ya, Rasul sallallahu minta kepada Suraqah ini untuk menyembunyikan, ya, tidak menceritakan kepada manusia, ya, untuk merahasiakan keadaan kepada manusia, orang-orang Quraisy. Naam. Wastaktabahu Suraqatu kitab amnin, ya. Kemudian Suraqah ini minta kepada Rasul sallallahu untuk menulis suatu tulisan, yaitu jaminan keamanan begitu, ya. Nah, alhasil untuk berdamai begitu. Nah, antara Suraqah dengan rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amara Amir bin Fuhairah, kemudian Rasul memerintahkan kepada Amir bin Fuhairah, fa katabahu fi adimin, kemudian dia menulis perjanjian di kulit begitu, ya. Di selembar kulit perjanjian. Nah, waraja'a Suraqah, kemudian Suraqah ini pulang. Faqala liman wajadahu fi talab, ya. Faqala liman wajadahu fi talab, kemudian Suraqah ini berkata kepada orang yang dia jumpai yang sama-sama mencari, memburu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kepada orang yang memburu Rasul sallallahu alaihi wasallam dia berkata, ya, qad istabra'tu lakum al-khabar, aku enggak akan menyampaikan kabar berita kepada kalian, enggak akan cerita gitu, ya. Enggak akan menceritakan apa-apa kepada kalian. Sayyid, faqad khufitum, sudah cukup bagi kalian, sudah, jangan kalian lanjutkan lagi perjalanan pemburuan ini, sudah, berhenti, jangan kalian lanjutkan lagi, kata Suraqah. Mahahuna, sampai di sini saja, sampai sini saja. Taib, nam hatta urji'ahum, sampai aku bisa mengembalikan mereka. Sampai akhirnya ini apa namanya, arja'ahum, sampai akhirnya Suraqah ini bisa menyuruh pulang kepada para pemburu tersebut. Akhirnya mereka enggak jadi melanjutkan perjalanan mencari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, wallahu a'lam bissawab, sementara sampai di sini pelajaran kita. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.